محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio 1 di Lombok, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Aila TV, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan mungkin ada radio dan TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa. Bahasan kita sudah sampai pada buah dari mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Dan salah satu buah dari mengenal Allah adalah berdoa. Orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam, pasti dia akan memperbanyak doa kepada Allah, karena dia tahu Allah sangat suka dimintai dengan doa, dan Allah murka kalau kita tidak pernah berdoa. Salah satu di antara sifat Allah adalah Rahman dan Rahim. Bukan salah satu, tapi salah dua. Dua di antara sifat Allah, Rahman dan Rahim. Makna Rahman adalah idza su'ila a'ta. Makna Rahman adalah sifat yang bila dia diminta, dia akan memberi. Dan Rahim, wa idza lam yus'al yaghdab. Rahim itu sifat yang bila tidak diminta, dia akan murka. Ikhwan, mohon maaf digeser ke depan semua. Geser lagi. Rapat agar yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Akhwat juga di belakang saya mohon dirapat ke tempat yang lebih depan. Sekarang libur, kemungkinan banyak yang hadir termasuk yang sedang berlibur dari luar kota, dari Jakarta ke Bandung. Sempatkan ngaji dulu di sini. Jadi Rahman itu bila diminta ridho dan memberi. Rahim itu bila tidak diminta dia marah. Terus Allah mah berehan deh. Berehan itu apa? Suka ngasih. Disebut dengan sebutan al-wahhab. Wahhab itu maha pemberi. Dari banyak sifat Allah, di antara beberapa sifat Allah mengisyaratkan Allah itu suka memberi, Allah itu suka diminta, Allah itu kalau diminta pasti ngasih, dan kalau tidak diminta dia akan murka dan akan marah. Siapapun muslim yang mengenal sifat-sifat Allah seperti itu, pasti dia akan banyak meminta kepada Allah. Dia pasti bakal banyak berdoa kepada Allah. Baik doa itu dikabulkan atau tidak, ya jadi urusan. Yang penting telah berbuat. Hasilnya diserahkan kepada Allah, dan hasil dari doa itu real, nyata, pasti saciduh metu saucap nyata. Walaupun tidak selalu berupa dikabulkannya doa itu. Hasil dari doa tidak selalu berupa dikabulkannya doa, tapi diganti dengan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdath thalath." Tak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan satu doa, di dalam doanya itu tidak ada berisi dosa, tidak dalam rangka memutuskan silaturahmi. Maka siapa orang yang berdoa, maka Allah akan memberi satu di antara tiga kemungkinan. Pertama adalah imma antu anjalalahu da'watuhu. Pertama, doanya disegerakan dikabulkan. Ini kemungkinan pertama tuh. Kemungkinan kedua, wa imma ayyudakhirahallahu lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, ditabung, ditunda untuk di akhirat nanti. Ketiga, wa imma ayusarrafa anhu minas su'i mithluha. Ketiga, akan dipalingkan dari dia keburukan yang sebanding dengan doa yang dimintanya. Tadinya Allah sudah akan memberikan musibah kepada dia berupa keburukan. Keburukan, makna buruk di sini buruk menurut kacamata orang yang mengalaminya. Tadinya sudah ditakdirkan begitu, tapi karena berdoa Allah palingkan dia dari keburukan tersebut, ya. Maka tiga kemungkinan yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Yang pertama, mungkin dikabulkan dengan segera di dunia ini, cepat atau lambat. Yang kedua, ditabung nanti di akhirat. Kemungkinan yang ketiga, dibatalkannya, dipalingkannya takdir buruk yang tadinya akan diberikan kepada dia. Dan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang sering terlontar, apakah doa dan ikhtiar bisa merubah takdir? Kan gitu ya pertanyaan itu. Dan itu sering dijawab. Jawabannya iya atau tidak, dua-duanya. Iya, karena ada hadis yang seperti itu, diantaranya ini. Yang kedua, tidak, karena takdir Allah itu ajali dan tidak bisa dirubah. Apakah dua-duanya bertolak belakang? Tidak, tidak bertolak belakang, tapi saling mendukung, saling merinci. Gimana rincian dari penjelasan dua hal tadi? Rinciannya adalah semua yang Allah tetapkan sejak ajali, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir yang akan terjadi sudah apa? Sudah dicatatkan. Kita pernah membahas, nanti akan dibahas lagi dalam bab takdir. Pencatatan takdir itu ada 5 jenis, ya. Salah satunya adalah takdir ajali. Takdir ajali itu sejak awal sebelum penciptaan langit dan bumi, takdirnya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayatnya jelas. Di antaranya surah Al-Hadid 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dituliskan di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz, maksud kitab ini, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menerangkan ayat ini, Nabi bersabda, Kata beliau, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, sebelum menciptakan langit dan bumi ini. Takdirnya dulu sudah ditetapkan, ya, secara rinci. Dan salah satu yang ditetapkan berupa takdir oleh Allah adalah doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Ikhtiar kita, doa kita adalah hal yang sudah Allah takdirkan. Jadi awalnya Allah mentakdirkan seseorang itu ya miskin, ya bodoh. Allah takdirkan dia untuk berdoa dan berusaha, belajar, bekerja keras, berdoa gitu. Allah mudahkan semua usahanya, lalu Allah rubah keadaannya, Allah berubah nasibnya, jadi pinter dan jadi kaya raya. Itulah takdir dia. Dan salah satu takdirnya adalah doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar salah satu penyebab berubahnya keadaan seseorang. Itulah yang disebut, yang dimaksud dengan bahwa ikhtiar dan doa itu bisa merubah takdir, maknanya merubah perjalanan takdir orang tersebut. Asalnya begini, terus dia ditakdirkan berdoa, ditakdirkan berusaha, ditakdirkan kerja keras, ditakdirkan belajar, lalu berubah. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bila seorang muslim berdoa, ada tiga kemungkinan yang Allah berikan kepada orang itu. Pertama, disegerakan dikabulkan. Kedua, kalau enggak dikabulkan di dunia, ditunda nanti di akhirat. Minimal doa itu dikabulkan atau tidak dapat pahala. Berdoa itu dikabulkan atau tidak, itu bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menggugurkan dosa, menambah pahala. Kenapa doa menggugurkan dosa? Karena doa itu kebaikan dan seluruh kebaikan menggugurkan dosa. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Jangan dikira kita kesini itu enggak menghapus dosa. Menghapus dosa, duduknya kita di sini menghapus dosa. Pertama, ini adalah kebaikan. Kedua, di dalam pengajian ini ada penderitaan. Antum menderita enggak sekarang? Iya, cangkel, kesel, pegel, hareudang, bayeung yang kan gitu ya. Kemudian ini cangkeng terasa panas, bujur terasa panas. Nahan kantuk yang luar biasa. Sepanjang pengajian disindir terus sama ustaznya. Padahal ustaz tidak bermaksud nyindir, kenal gentenya. Nah, seperti itu. Cuma banyak yang kena mungkin gitu. Itu penderitaan semuanya menggugurkan dosa. Ya. Apalagi penderitaan yang lahir dari kebaikan seperti ini. Maka perbanyak doa. Walaupun umpamanya nanti tidak dikabulkan, ada gantinya. Apa gantinya? Nanti di akhirat. Kalau enggak juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dipalingkan dari dia. Keburukan yang tadinya dicanangkan untuk dia di-cancel, dibedokkan, enggak jadi ditimpakan, diberikan karena dia berdoa. Kira-kira tiga alternatif ini pikabitaeun apakah tidak? Iya, pikabitaeun. Maka para sahabat bertanya, "Idzan nukfir?" Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Langsung sahabat merespon itu. Ketika Nabi SAW berkata bahwa orang yang berdoa itu akan dapat salah satu dari di antara tiga alternatif tadi, oh kalau begitu maka kami akan memperbanyak doa. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Jadi orang yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, dia pasti akan terdorong untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari mengenal Allah, buah dari mempelajari asma dan sifat Allah. Salah satunya akan banyak-banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kemarin kita sudah terangkan beberapa adab doa. Sekarang kita masuki awqatul ijabah. Kapan waktu sangat mustajab untuk berdoa? Pilih. Waktu-waktu tersebut perbanyak doa. Pertama adalah ats-tsulutsul akhir minal lail. Sepertiga akhir malam. Ayat menerangkan ini. Hadis juga menjelaskan ini. Sebuah ayat yang terdapat dalam surah Yusuf 97-98. Kisah tentang anak-anak Nabi Ya'qub yang dahulu pernah berbuat jahat ke adiknya. Siapa adiknya teh? Nabi Yusuf. Digimanain dijahatinnya teh? Dimasukkan ke dalam sumur, lalu memberi laporan palsu ke bapaknya bahwa Yusuf dimakan binatang buas, nih darahnya, padahal darah palsu. Tapi akhirnya ayahnya tahu, mereka sadar dan mereka tobat. Allah menyatakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Wahai bapak kami, mohonkan ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Kami ngaku salah. Ayahnya, walaupun tahu anak-anaknya berbuat jahat, ada peribahasa sagalak-galakna macan moal ngahakan anakna. Segalak-galaknya macan, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Akhirnya kata ayahnya, qal saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku pasti akan mintakan ampunan bagi kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Nabi Ya'qub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Pakai saufa. Saufa ini maknanya akan. Tapi enggak segera, nanti. Kecuali kalau pakai sa. Umpamanya sa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan, kalau pakai sa segera. Pokpek kata orang Sunda namanya. Pokpek itu apa? Begitu pok setelahnya langsung pek. Nah itu simple bahasa Sunda namanya. Pok pek, geksor, dugsek. Seperti itu ta. Ya. Dan itu tidak ada dalam bahasa lain. Pelajarilah bahasa Sunda. Terutama kalau kita hidup di Bandung. Terutama kalau ngajinya ke orang Sunda. Kan bakal banyak kata-kata Sunda yang keluar. Nah ini di sini memakai kata-kata saufa. Saufa itu akan, pasti, tapi nanti, enggak segera. Tidak pokpek tadi. Apa maknanya? Para ulama ahli tafsir menyatakan penggunaan saufa innahu akhara talabal istighfar ila thuluthil akhiri minal lail. Bahwa Nabi Ya'qub mengakhirkan, menunda waktu minta ampunan untuk anak-anaknya ke sepertiga akhir malam. Jadi saat itu anak-anaknya mintanya di siang hari. Ampun wahai Bapa, kami salah, tolong mintakan ampunan kepada Allah. Itu di siang hari. Kata ayahnya, aku akan mintakan ampunan bagi kalian nanti. Ada nantinya, nanti itu maknanya nanti di sepertiga akhir malam. Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhiri minal lail. Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki, turun yang sebenarnya, tapi laisa kamitslihi syai'un. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Kalau saya lagi duduk di kursi kemudian turun dari kursi, apa yang terjadi? Kursinya kosong kan gitu ya. Allah istiwa di atas arasy. Setiap malam Allah sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergilir di setiap tempat di muka bumi ini ya. Sekarang di kita jam 9:30 pagi. Ada gak di belahan bumi lain yang sekarang sepertiga akhir malam? Ada. Mungkin di daerah sekarang di Saudi jam 5:30. Sebelah sono Saudi pokoknya lah, gak tau lah. Haror ya mikir lagi, entah daerah mana ya. Ada yang sepertiga akhir malam ya. Ada yang sepertiga akhir malam. Di sebelah sono lagi, mungkin di daerah Eropa ya. Di daerah Eropa ke sana sekarang sepertiga akhir malam. Kalau begitu Allah tidak pernah di aras. Kalau begitu Allah selamanya di langit dunia, karena sepertiga akhir malam itu bergilir setiap waktu di setiap tempat. Apakah begitu? Itulah sifat makhluk. Kalau makhluk iya, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, sehingga para ulama menyatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, terus disebut biduni ayyaj'ala arsyahu khalian minhu, tanpa membuat di atas aras itu kosong dari diri Allah. Dan itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang unik. Makna unik berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Tapi orang-orang sekarang ini banyak menggunakan akal ra'yu. Mustahil Allah istiwa di atas arasy. Karena ra'yunya min, kalau Allah istiwa di atas arasy berarti menempati arasy, berarti Allah butuh makhluk. Itu kan ra'yunya yang min ya. Kedua, kalau begitu arasy lebih besar daripada Allah. Kan gitu ya. Kalau begitu, kalau suatu saat arasynya hancur, Allahnya jatuh. Berdasarkan ra'yu-ra'yunya semua itu ditolak. Enggak, Allah enggak istiwa di atas arsy. Ayat-ayat Allah tentang hal itu ditolak, ditakwil oleh otaknya. Karena apa? Karena dia menyamakan sifat istiwanya Allah di atas arsy dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Otaknya yang menyamakan itu, akhirnya rentetan yang tadi itu muncul dalam pikirannya, akhirnya enggak mungkin Allah ditolak. Allah, istiwanya Allah di atas aras ditolak. Itu ro'yunya yang main. Padahal dengan ro'yu lagi juga itu mah dibantah. Kalau umpamai sesuatu berada di atas yang lain, apakah sesuatu yang di atas itu menempati yang di bawahnya? Tidak. Lampu berada di atas meja, apakah nempel di atas meja? Tidak. Apakah membutuhkan meja? Tidak, kan digantung tak ini. Ini lampu ini ada di atas kita semua. Apakah berarti lampu ini nempel di kepala kita? Tidak. Kalau umpamanya kitanya jatuh, lampunya jatuh? Tidak juga. Realita, logika sudah membantah hal itu. Apalagi Allah. Allah itu bainun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak menempel di atas arasnya. Apapun yang terjadi pada diri aras enggak ngaruh apapun kabar Allah Azza wa Jalla. Allah istiwa di atas arasy, dan setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki, tapi cara, hakikat, kaifiat turunnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Kalau umpama istiwanya arasy di Allah di atas arasy ditolak karena ru'yu, dia juga harus menolak sifat melihat Allah, sifat mendengar Allah, kan gitu. Allah sami dan basir. Manusia sami dan basir apa tidak? Sami basir. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Waja'alnahu sami'an basira. Surah Al-Insan. Inna khalaqnal insan. Ya. Kami apa telah menciptakan manusia. Padahal tadinya tidak ada. Teruslah diadakan. Waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia sami'an basira, mendengar, melihat. Innallaha kana sami'an basira. Semuanya Allah sami'an basira, sama melihat, sama mendengarnya. Tapi yang beda apa? Hakikat dan kaifiatnya. Keadaan, cara melihat Allah berbeda dengan cara melihat kita. Keadaan dan cara mendengar Allah beda dengan cara melihat dan mendengarnya kita. Itu Allah istiwa di atas aras. Istiwanya Allah di atas aras berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Jadi kalau umpama kalau Allah mendengar, Allah melihat, sama dong dengan makhluk. Akhirnya diingkari, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Apakah kalau diingkari Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, tidak disamakan dengan makhluk? Tetap sama. Ada enggak makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat? Banyak, bahkan lebih hina daripada yang melihat dan mendengar. Tiang ini tidak melihat, tidak mendengar. Meja ini tidak melihat, tidak mendengar. Kalau Allah dikatakan tidak melihat, tidak mendengar, dengan asumsi kalau melihat mendengar sama dengan makhluk, lalu dikatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar, sama dengan makhluk juga ya. Karena banyak makhluk yang tidak melihat, tidak mendengar. Makanya jangan tetapkan sifat Allah dengan otak, dengan logika. Wajib diyakini Allah punya sifat. Seperti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dengan keyakinan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Allah turun ke langit dunia. Hadisnya jelas. Wajib kita yakini turun. Gimana turunnya? Laisa kamitslihi syai'un. Allah istiwa di atas aras. Allah menyatakan begitu, wajib kita yakini. Bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Laisa kamitslihi syai'un. Itu yang wajib kita yakini. Hadis ini menyatakan Allah turun ke langit dunia di setiap malam ketika waktu tersisa sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Allah menantang. Allah berfirman, may yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku saat ini, aku akan kabulkan doanya. May yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa orang yang minta ampunan saat ini, aku akan berikan ampunan. Kapan saat itu teh? Sepertiga akhir malam. Bangunlah sepertiga akhir malam dan berdoalah kepada Allah. Itu saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Itu pertama. Kedua, ketika sujud. Tapi sujudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Karena itulah momen terdekat seorang hamba dengan Allah, yaitu pada waktu sholat. Baik sholatnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud, itu lebih dekat kepada Allah dibanding di luar sholat. Tapi di antara gerakan sholat, momen yang paling dekat seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Saya tanya, Lebih dekat mana orang berdiri di dalam sholat dengan sujud tapi di luar sholat? Berdiri dalam sholat lebih dekat kepada Allah dibanding sujud tapi di luar sholat. Makanya tidak disyariatkan berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat. Kan ada orang ya setelah sholat beres, assalamualaikum, assalamualaikum, dia wirid, pas beres wirid mau berdoa, dia sujud. Sujudnya di luar sholat. Keliru. Di luar sholat mah silakan angkat tangan. Di dalam momen-momen yang umum, tidak di setiap momen, ya. Silakan, karena mengangkat tangan termasuk salah satu adab berdoa yang menyebabkan kemungkinan dikabulkannya doa lebih besar daripada tidak mengangkat tangan. Kecuali di momen-momen tertentu, ya. Nah, jadi di dalam sujud ketika sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, perbanyak doa. Berkata Nabi SAW, nuhitu an aqra' al-Qur'an raqian aw sajidan, fa amma ar-ruku fa'adhimu fihi ar-Rabb, wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a, fa innahu qaminun ayustajaba lakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku ataupun sujud. Siapa yang melarang beliau? Allah. Allah melarang beliau untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud di dalam sholat. Kita sudah jelaskan alasannya. Karena ruku dan sujud adalah momen ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Saking menghinakan dirinya, kita bungkukan badan kita. Bahkan kita simpen kepala dan wajah yang selama ini kita anggap mulia, terhormat, agung. Kita simpan di tempat yang paling bawah. Dan ketika kita menghinakan diri sambil ruku kepada Allah, kita agungkan Allah ketika itu. Dibacalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari kehinaan, dari kerendahan. Maha suci, saya rendah. Saya hina. Allah mah enggak hina. Allah suci dari kehinaan itu. Subhana, maha suci. Rabbi, Rabbku, Al-Azim yang maha agung. Kita menghinakan diri, kita agungkan Allah di momen itu. Pas itu doa dengan gerakan. Ketika sujud, kita merendahkan diri. Lalu ketika kita merendahkan diri, Allah kita tinggikan Allah. Allah enggak rendah. Makanya kita ingkari dengan tasbih. Subhana, maha suci engkau, ya Allah. Suci dari kendan. Dari kerendahan. Lalu kita sebut Allah yang maha tinggi, Rabbiyal A'la. Kita rendah, Allah tertinggi. Nah, maka momen ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri, Al-Quran, kalamullah yang agung, jangan dibawa-bawa ke sana. Ke tempat-tempat yang tidak layak, jangan dibawa. Ke WC, bawa Quran. Ke WC sambil ngeden, sambil murojaah. Gak boleh. Karena gak pantas Al-Quran yang agung dibawa ke tempat yang seperti itu. Bahkan ketika ruku, ketika sujud. Tidak boleh membawa Al-Quran ke sana. Tidak boleh membaca Al-Quran di momen itu. Karena itulah momen ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkan Allah pada saat itu. Maka kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Wa amma sujud, adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa di dalamnya. karena sangat mungkin doa kamu dikabulkan. Berdoa perbanyak. Tapi jangan lupa doa pokok bagi sujud baca dulu. Subhanarabbiyal a'lanya baca dulu. Jangan terlalu semangat berdoa begitu sujud langsung minta jodoh. Subhanarabbiyal a'lanya ditinggal. Begitu masuk, ya Allah umpamanya berikan saya seorang ikhwan yang soleh, ganteng, kaya raya gitu ya. Lembut, penakut terhadap istrinya. Baca dulu subhanarabbiyal a'lanya ya, minimalnya 3 kali. Syukur kalau lebih, baru setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman dalam surah Al-Alaq terakhir 19, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Makna mendekat ini gunakan momen kedekatan kamu ketika sujud kepada Allah untuk berdoa. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka berperbanyak doa bagi kamu di dalam sujud tersebut. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun turunnya Allah ke langit dunia tadi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah saat kedua diijabahnya doa, yaitu ketika apa? Sujud. Perbanyak doa dalam sujud, perpanjang sujud kita dengan memperbanyak doa di sana ya. Selain kita ini diampuni dosa-dosanya, semakin panjang sujudnya semakin banyak dosa yang berguguran. Kedua, itu momen yang sangat spesial untuk berdoa. Bukan kesempatan emas lagi, kesempatan berlian. Mana yang lebih mahal, emas apa berlian? Katanya berlian. Saya belum pernah membeli berlian, tapi katanya lebih mahal. Kesempatan berlian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, rasakan athar dari memperpanjang sujud. Athar itu dampak. Dampaknya ke hati ya. Biasanya orang memperpanjang sujud dengan banyak berdoa, itu baca doanya itu sambil dihayati loh. Nah, adanya penghayatan dalam sujud memberi efek ke dalam jiwa. Akhirnya dia betah berlama-lama dalam sujudnya. Makanya dia memperpanjang sujudnya, baik ketika sholat fardu atau sholat sunnah. Dan sholat sunnah lebih memungkinkan untuk memperpanjang sujud. Bukan memperpanjang cara sujud, maksudnya waktu sujudnya. Atau memperpanjang sujud mengadapang. Bukan ngadapang. Perlama sujudnya. Karena di dalam sholat fardu kita gak bisa lama-lama sujud ya. Kalau kita jadi makmum harus mengikuti imam. Kalau imam sudah cengkat, cengkatnya apa? Sudah bangkit dari sujud, kita terus berdoa. Imam sudah sujud lagi, kita masih sujud yang pertama. Imam sudah berdiri lagi, kita masih sujud. Ya, itu bisa batal sholat kita. Dalam sholat berjamaah menjadi makmum kita tidak memungkinkan sujud lama. Demikian juga menjadi imam tidak memungkinkan sujud lama. Begitu lama banyak yang batuk nanti. Ya. Nah, satu-satunya yang memungkinkan sholat sendirian. Sholat sendirian hanya bisa kita lakukan dalam sholat sunnah. Saya mah ingin panjang sujudnya, makanya gak mau ke masjid dah. Imamnya suka sebentar sujudnya, gak boleh itu. Sujud lama di dalam sholat fardu hukumnya sunnah. Berjamaah di masjid bersama imam hukumnya wajib. Yang wajib tidak boleh dikalahkan sama yang sunnah. Waktu ketiga untuk berdoa, saat tertentu di hari Jumat. Sekarang Selasa ya, 3 harian lagi lah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi tiba alaih wa fihi uhbita ilal ard wa fihi taqumus sa'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat itulah diciptakan Adam. Di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat pula Adam tobat dan diterima tobatnya. Dan di hari Jumat pula Adam diturunkan ke muka bumi. Dan di hari Jumat pula terjadinya kiamat. Cuma kita gak tahu Jumat kapan. Ya, kiamat sudah ditentukan harinya. Kita tahu harinya hari Jumat. Tapi Jumat kapan, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa kita tidak tahu. Tapi harinya ya hari Jumat. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, karena hari Jumat sebaik-baik hari, disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari, beliau berkata, fi yaumil jumu'ah sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tah wa qala biyadih qulna yuqalliluha yazhiduha. Di hari Jumat ada satu saat, satu waktu, tidaklah seorang muslim berdoa di waktu itu dalam keadaan berdiri sholat meminta sesuatu kepada Allah kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dimintanya. Jadi di hari Jumat itu ada satu saat. Saat itu tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Saat itu sebentar. Muslim mana saja yang berdoa di saat itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ikhwan mau memiliki keinginan berdoa kepada Allah, berdoa di hari Jumat, ya. Kapan hari Jumat itu? Para ulama kemudian ikhtilaf tentang hal ini, ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu ketika matahari terbit. Sebagian lagi menyatakan ketika matahari zawal. Zawal itu tergelincir mulai dari tengah-tengah. Matahari di tengah terus mau belok ke arah barat, nah itu yang disebut dengan zawal, ya. Yang lainnya ketika azan Jumat berkumandang. Yang lain lagi mengatakan ketika imam naik mimbar dan memulai khutbahnya. Lalu ada lagi ulama yang menyatakan ketika manusia berangkat ke tempat sholat untuk menunaikan sholat Jumat. Dan banyak lagi pendapat. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa saat mustajab tersebut adalah ba'da sholat asar. Dan itulah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Ditunjang dengan adanya hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, yaumul jumu'ah thinta ashrata yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu ada 12 bagian waktu, maksudnya jam, 12 jam waktunya, sejak mulai hari Jumat itu diberlakukan. Beliau menyatakan hari Jumat ada 12 waktu. Tidak ada seorang pun muslim yang meminta kebaikan kepada Allah di saat itu kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Cari oleh kalian waktu tersebut di akhir waktu ba'dal asar, antara asar sampai maghrib, di akhir waktu Perbanyak asar sampai maghrib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu Jumat. Dan itulah saat yang dimaksud di dalam hadis tadi. Ya, setiap hari Jumat ba'da asar, coba antum banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita setiap ba'da asar, setiap hari Jumat ada kajiannya. Ya, tapi kajiannya kan jam 4. Dari asar sampai 4 masih banyak waktu antum berdoa, ya. Dan kajiannya sampai setengah 6, dari setengah 6 sampai maghrib ada setengah jam antum banyak berdoa, ya. Selama kajian ingatkan saya, Ustaz, perbanyak doa di tengah-tengah kajian. Saya suka berdoa enggak di tengah-tengah kajian? Jawab betul. Suka enggak? Kadang ya. Kadang lupa, asik dengan materi, ya. Tapi kalau keingatan seperti meminta husnul khatimah, minta dimasukkan ke dalam surga, minta diselamatkan dari api neraka. Kalau kita membahas ayat atau hadis tentang neraka, ya, lalu ingat kita suka berdoa di tengah kajian, ya. Ingatkan nanti setiap hari Jumat WA ke saya, Ustaz, perbanyak doa ya di tengah kajian gitu. Kadang-kadang suka lupa saya. Dan kalau saya lupa biasanya suka enggak ingat. Itulah yang ketiga. Keempat. Saat keempat adalah ba'da salat fardu. Setelah salat fardu, salam. Kemudian wirid. Ba'da wirid yang disunnahkan ada doa. Silakan berdoa. Itu saat yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan nas hadis yang sahih tentang hal itu. Di antaranya berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu du'ai asma'. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, doa yang bagaimana yang lebih didengar oleh Allah? Mana didengar adalah dikabulkan. Seperti hadis, bagaimana bacaan bangkit dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allah di sana? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'a di sana adalah mengijabah. Sami Allahu liman hamidah, karena adanya huruf yang disebut dengan kata bantu ila ahli, bukan ila. Sami Allahu liman hamidah itu maknanya adalah mengabulkan doa. Kalau umpamanya tidak ada kata kerja, kata bantu li, umpamanya aku mendengar suaramu, sami'tu sautak. Tanpa ila, tidak sami'tu ila atau sami'tu li sautik, enggak. Tidak ada li. Atau para sahabat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Sami'tu langsung objeknya itu disebut tanpa li, tanpa ila. Tidak boleh orang mengatakan sami itu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar nabi berkata begitu, enggak. Dengan memakai li, tidak. Itu maknanya mendengar ucapan. Tapi kalau mendengar dalam arti mengijabah, umpamanya ada orang meminta, saya dengar permintaan kamu. Makna saya dengar adalah saya akan penuhi permintaan kamu. Doa saya didengar. Apa makna didengar di sana? Diijabah, dikabulkan oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang mujinya, artinya Allah mengijabah. Orang yang berdoa, yang sebelum berdoa dia memuji dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini juga ayu doa yasma, doa apa yang paling didengar? Maknanya doa yang paling diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Jauful lailil akhir wa duburis salawatil maktubat." Doa yang paling diijabah, yang paling didengar adalah doa di sepertiga akhir malam dan doa di belakang setiap sholat fardu. Di setiap sholat fardu, doa itu diijabah. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah dubur setiap sholat itu di akhir sholat di dalam sholat atau di luar sholat? Ulama ikhtilaf. Sebab dubur itu di belakang tapi difahami oleh sebagian orang nempel, termasuk bagian dari pekerjaan itu. Difahami oleh sebagian yang lain enggak, di luar. Dan itu banyak diterangkan di dalam banyak hadis. Seperti ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka fala tada'anna an taqula dubura kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hai Mu'adz, demi Allah aku mencintai kamu karena Allah. Maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan berdoa di dubur setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Doa ini dibaca di dalam sholat apa di luar sholat? Di dalam, di luar? Di dalam. Ada yang di luar sudah ikhtilaf tuh. Pak Mulyono di dalam, yang lain di luar ya. Dan ulama juga memang ikhtilaf. Ada yang baca doa ini di dalam sholat setelah tahiyat. Karena akhir dari sholat apa? Tahiyat, sebelum salam. Sebagian ulama ada yang membaca ini. Sebagian ulama ada lagi yang membaca di luar sholat. Seusai salam, lalu dalam wiridnya ada bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Ada lagi hadis yang menyatakan siapa orang yang membaca tasbih 33 kali, tahmid, takbir, dan diakhir dengan la ilaha illallah di dubur setiap sholat akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebesar buih di lautan. Di akhir dubur setiap sholat. Ini dibaca di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Gak ada ulama yang menyatakan tasbih tahmid dibaca dalam tahiyat, gak ada. Lalu Syekhul Islam menyimpulkan, bila perintah membaca di dubur setiap sholat itu, bacaan tersebut berupa zikir, bukan berupa doa. Seperti tasbih, tahmid, takbir itu doa apa zikir? Zikir. Bacalah di luar sholat. Seusai sholat, seusai salam. Tapi kalau perintah itu isinya adalah doa seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu zikir apa doa? Doa. Bacalah itu di dalam sholat. Kalimat terakhir yang dibaca seusai tasyahud akhir sebelum salam adalah itu. Sebagian ulama ada yang membaca doa itu di dalam sholat. Termasuk Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin menyatakan, kesalahan banyak orang adalah mereka tidak berdoa di dalam sholat, tapi berdoanya dirapel di luar sholat, seusai sholat. Padahal dekat mana jarak seseorang kepada Allah di dalam sholat apa di luar sholat? Di dalam sholat. Perbanyak doa di setiap gerakan sholat, baik ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika berdiri. Cuma yang paling dekat di dalam sujud. Itu mengisyaratkan boleh berdoa di luar sujud. Di dalam ruku boleh berdoa, di dalam duduk di antara dua sujud boleh dibacakan doa tambahan. Tapi yang paling afdal adalah di dalam sujud. Bebas doanya sekehendak kita. Tapi amat sangat ditekankan dengan bahasa Arab, ya, tidak dengan bahasa Sunda atau bahasa selain Arab. Nah, itu yang diikhtilafkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu doa yang dikabul kata Nabi dua. Doa sepertiga akhir malam dan doa didubur setiap sholat. Para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan didubur setiap sholat itu pada waktu tahiyat akhir. Baca doa di sana. Ada yang menyatakan di luar sholat. Seusai salam, setelah wirid, setelah zikir, maka berdoalah kepada Allah. Dan Imam Ibnu Qayyim termasuk yang berpendapat yang kedua ini. Berdoalah ba'da sholat fardu kepada Allah. Karena doa saat itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah momen keempat apa ketiga? Keempat momen yang diijabah untuk berdoa. Kelima, antara azan dan qomat. Setiap azan dan qomat ada dua amalan yang sangat dianjurkan. Pertama sholat, sholat sunnah. Kata Nabi SAW, baina kulli adhanaini sholat. Di setiap antara dua adhan ada sholat. Maksud dua adhan di sana, adhan dan qomat. Silakan sholat. Adhan maghrib, adhan isya, adhan subuh, adhan duhur, asar, sebelum qomat silakan. Walaupun tidak ada qoblanya. Seperti asar, tidak ada qobla. Seperti maghrib, tidak ada qobla dengan makna rawatib. Tapi boleh, silakan bagi yang mau. Seperti isya, antara adzan dan qomat, tidak ada qoblanya. Silakan kita sholat. Berdasarkan keumuman hadis tadi. Sholat mutlak, silakan. Itu pertama, amalan pertama. Amalan keduanya berdoa. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Nah, di sini riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud dan Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a inda nida." Dua doa yang tidak akan dikabul atau sangat jarang tidak dikabul, alias lebih seringnya dikabul. Dua doa. Pertama adalah doa seusai azan, menjelang qomat silakan. Dan yang keduanya adalah wa indal ba'as hina yulhamu ba'duhu ba'dah. Ketika ada di front, di medan perang, ketika dua pasukan sudah berhadap-hadapan. Itu berdoa kepada Allah, enggak akan ditolak doa itu. Dikabul, ya. Yang ikhlas, ketika musuh di hadapan, pedang sudah siap. Berarti zaman baheula kan pakai pedang, ya. Kalau zaman sekarang apa? Senapan. Silakan berdoa. Ya Allah, ikhlaskan saya dalam jihad ini. Ingat. Kalau enggak ikhlas, lalu syahid. Neraka itu ya. Mudah-mudahan ya, sebelum perang ya, saya video dulu tuh musuh. Lalu di komen, lihat musuh di depan, tak ada gentar sedikit pun dalam diri saya siap mati. Allahu Akbar, langsung dikirim. Diupload jeger-jeger dar mati. Ria itu ya enggak? Ngapain diupload mau jihad? Bagaimana kalau kita mau tahajud? Sudah wudu ya. Diupload Ikhwan Nahwat ini jam 3, lihat. Saya mau tahajud, lihat. Disimpan kameranya lalu tahajud. Diupload siaran langsung ketika tahajud. Pakai Skype atau pakai apalah siaran langsung. Di Instagram, kan ada ya di Instagram. Diupload. Orang sedunia nonton dia tahajud. Ya. Orang-orang muji atau enggak? Semuanya pasti mencerca. Dasar ria. Ke neraka lu, kan gitu nanti ya. Ngapain begitu ya. Yang ikhlas, ya Allah ikhlaskan saya dalam jihad ini. Matikan saya sebagai syahid dan ikhlaskan jihad saya ini ya. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah momen yang kelima. Antara azan dan qomat serta ketika ada di medan perang. Keenam. Pada malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam diijabahnya doa. Malam dilipat gandakannya pahala bagi setiap amalan. malam diturunkannya berbagai macam kebaikan. Amal apapun yang dilakukan saat itu dilipat gandakan lebih dari 1000 tahun beribadah di luar malam tersebut. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfisyahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, ibadah yang dilakukan di malam itu, doa yang dipanjatkan di malam itu, pahalanya, keutamanya lebih besar dibanding ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Bayangkan, kalau ada seseorang sholat ibadah selama 80 tahun, non-stop, tanpa maksiat sekejapun, kebayang orang itu pahalanya gede. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat surat ini di Muqaddimah Surah Al-Qadar menukil riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan dahulu di kalangan Bani Israel ada 4 orang kalangan Bani Israel yang di siang hari dia berjihad di jalan Allah dalam keadaan saum. Di malam harinya dia tahajud sepanjang malam kepada Allah, salat. Itu yang dia lakukan. Siang hari melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari, jihad. Malam hari melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, tahajud. Itu berlangsung selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap pun. La ya'sunallaha tarfata ain. Sekejap mata pun tidak pernah maksiat. Itu 80 tahun. Seluruh sahabat takjub kepada orang itu. Lalu datanglah Jibril berkata, "Ya Muhammad, qad ajabat ummatuka an haula'il arba." Wahai Muhammad, umatmu itu sangat takjub kepada 4 orang yang kamu ceritakan tadi. Dan kini Allah menurunkan kepada kalian 1 malam. Siapa orang yang beribadah di malam itu kepada Allah, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah 4 orang yang kamu ceritakan tadi. Zaman baheula mah untuk dapat pahala banyak dan gede teh harus ibadah habis-habisan dalam rentang waktu yang lama. Bayangkan 8 tahun usia kita aja belum tentu segitu ya. Itu umat zaman dahulu untuk dapat pahala gede berat dan waktunya lama. Untuk umat ini untuk memperoleh pahala gede cukup semalam. Itu pun sudah jarang yang mampu melakukan ya. Ada enggak di antara kita yang pernah semalam menilai Lailatul Qadar? Saya enggak akan tidur kan gitu ya. Ada enggak? Enggak, ah sunah iyalah. Kan begitu ya. Saya enggak dapat keutamaan Lailatul Qadar, tapi saya dapat keutamaan daurah. Kan begitu biasanya. Biasanya dalam 10 hari terakhir kita ikut daurah, sudah tertutup tenang. Akhirnya tidak berusaha sungguh-sungguh, ya. Itu hasutan syaitan laknatullahi alaih. Berdoalah di malam Lailatul Qadar, maka malam itu adalah malam yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang keberapa? Ke-6. Ke-7. Kita lanjutkan bulan depan. Tahun depan katanya. Inilah kajian terakhir di tahun ini. Untuk hari Selasa, Selasa yang akan datang ada uzur mungkin ya Pak Mulyono silakan. Saya telah membaca kitab yang sudah dikasihkan dari Ustaz yaitu kitab mencari ilmu dan paduan paduan bagi ya, para penuntut ilmu. Sampai 100 jenderal pertanyaan. Nah, yang saya tanyakan sekarang dalam materi kaum Ustaz dinamika kaum muslim yaitu barang siapa yang menempuh jalan satu jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan baginya untuk menuntut surga. Satu. Keduanya, barang siapa yang kejayaan Allah kebaikan, maka dimudahkan untuk memahami agama. Yang saya tanyakan satu jalannya dan bagaimana, yang keduanya untuk memahami agamanya yang bagaimana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono bertanya. Ada hadis, hadis ini riwayat Imam Muslim saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Jalan apa? Maksudnya dia keluar rumah untuk mencari ilmu, ilmu syar'i. Ngaji seperti ini, pesantren, ke madrasah-madrasah Islam, apapun. Tariqan di sana nakirah, nakirah itu umum. Apa saja bentuknya dan caranya ketika mencari ilmu, baik kajian umum seperti ini atau mungkin ada halaqah tahfidzil Quran, atau ada takhasus belajar ilmu syar'i tertentu, ya, atau ke pesantren, atau gimana saja caranya, itu yang dimaksud dengan tariqan. Man salaka tariqan, siapa yang menelusuri suatu jalan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, dia menempuh jalan itu untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Diterangkan dalam buku itu juga, Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan makna dimudahkan untuk untuk masuk surga artinya Allah berikan hidayah, taufik kepada orang itu untuk mudah, enteng, ringan beribadah, bertauhid, beriman, beramal soleh. Karena iman, amal soleh itu yang memudahkan orang masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan mencari ilmu adalah cara meraih hidayah. Jadi kalau ada ikhwan yang merasa futur, lemah, semangat ibadah mengendur, ya, semangat maksiat begitu besar, cepat-cepat cari hidayah Allah. Caranya hadiri majelis ilmu, keluar dari rumah untuk mencari ilmu, nanti terkuatkan kembali, ya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kedua, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Yang dimaksud dikehendaki itu ditakdirkan. Siapa orang yang akan ditakdirkan memperoleh kebaikan oleh Allah, Allah akan buat dia faham tentang agamanya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada bagi seorang, kalau Allah akan mentakdirkan kebaikan bagi seorang, caranya Allah berikan pemahaman kepada dia tentang agama. Begitu faham agama, pemahaman ilmu tentang agama ini hidayah, maka itu akan memotivasi dia untuk ibadah. Dari ilmu tentang agama ini lahir banyak kebaikan. Ucapannya berdasarkan ilmu, amalannya berdasarkan ilmu, akhlaknya, tingkah lakunya, sifat, adat, karakter, semuanya aplikasi dari ilmu. Dan itu akan melahirkan banyak kebaikan, ya. Itu maknanya, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan, ada yang mau hadiah buku Al-Wajiz dan Fiqih Asmaul Husna? Nanti Fiqih Asmaul Husna kita bahas. Ada? Sudah pernah belum? Yakin? Namanya siapa? Bawa mic enggak? Nah, bawa ya. Diki. Akhirnya bawa. Baik. Sebutkan tiga di antara saat dikabulkannya doa Tong Niron. Kemungkinan atau ya saat dikabulkannya doa lah, yaitu dikabulkan doa, dikabulkan dengan segera, yang kedua itu ditunda. Waktu dikabulkannya doa, waktu. Yang pertama 1/3 malam, yang kedua ketika sujud. 1/3 malam? Ya. Jam berapa? Jam 9. 1/3. 1/3 malam. 1/3 malam ya maksudnya. 1/3 malam? Iya. Dari kapan 1/3 malam teh? Itu bisa lewat dari jam 12, Pak. Ada satu kata yang antum lewat tuh. Enggak, 1/3 akhir malam. Akhir malam. Dua, ketika sujud dalam sholat. Sujud sholat apa? Fardu apa sunat? Fardu dan sunnah. Iya. Terus? Yang ketiga, saat tertentu di hari Jumat. Kapan? Ahwat diam. Ada beberapa pada masa. Yang paling rajih? Mustajab pada sholat asar. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Anasai. Iya, barakallahu fiikum. Ya Allah, kasiran. Ahwat, dengan hadiah yang sama, ngacung, panitia yang nunjuk, kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Ustaz. Siap? Siap. Bila seseorang berdoa, pasti dikabul apa tidak? Seolah pasti dikabul. Enggak. Kalau seorang berdoa, akan ada tiga kemungkinan yang terjadi. Sebutkan tiga itu. Satu doa, doa disegerakan, yang kedua ditabung, ditunda di akhirat, dan yang ketiga akan dipalingkan dari doa keburukan dengan yang dipintakan. Sudah? Dipintaknya. Apa? Sudah? Pertanyaan kedua. Sebutkan waktu diijabah doa selain yang tadi. Yang keempat sampai keenam ya. Tadi 1/3 akhir malam sudah, dalam sujud sudah, hari Jumat sudah. Tiga lagi. Itu sholat fardu, setelah sholat fardu setelah kemudian wirid dan berdoa. Kedua di antara azan dan yang ketiga pada malam Lailatul Qadar. Ketiga pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Iya. Pinter nirannya. Nanti diambil ya, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya akhwat yang menuntut ilmu di luar kota? Setiap akhir pekan dia rutin pulang ke rumah dengan kendaraan umum. Apakah perjalanan itu termasuk safar 3 jam perjalanan? 3 jam bisa Bekasi, Jakarta, Tasik, mana lagi? Cirebon, ya. Apakah itu safar? Iya, itu safar luar kota. Tidak boleh akhwat safar sendirian tanpa mahram. Jadi kalau dia mau mudik, mau pulang, suruh ayahnya, kakaknya, adiknya atau salah satu mahramnya jemput dia. Nanti pulangnya diantar lagi, ya. Tidak boleh safar sendirian. Tapi kan aman. Mau aman, mau enggak, tetap yang menjadi batasan adalah apanya? Safarnya. Apakah berdosa jika melakukannya tanpa ditemani? Walaupun ditemani dosa, kalau yang nemaninya sesama akhwat. Tapi kalau yang nemaninya mahram, ya dia tidak berdosa ya. Jadi minta salah satu mahramnya untuk mengantar dan menjemput. Afan, kalau gambar seperti di kertas ini apakah termasuk gambar yang diharamkan? Oh ini. Gambar apa ini ya? Panda ya. Panda makhluk hidup bukan? Dia hidup. Dia hidup atau tidak? Hidup. Ya kalau gambar panda makhluk hidup berarti hidup. Panda ya. Ya ada matanya, ada hidungnya. Ini sempurna, jangan ya. Apa kedudukan ikhlas yang ketiga dan keempat? Pertemuan Selasa kemarin baru kedudukan satu dan dua. Iya gitu? Mungkin gak dengar kali udah sampai empat. Ya nanti kita ulang lagi tahun depan. Insya Allah. Ustaz, ya. Apabila seseorang dalam sholatnya tidak dapat bersujud seperti seharusnya, yaitu dahi menempel di tempat sujud karena sakit, apakah boleh berdoa saat waktu gerakan sujud salat walau sambil duduk di kursi atau telentang? Iya, boleh. Karena ada uzur, dia tidak mampu sujud dengan meletakkan wajah di tempat sujud. Dia hanya duduk. Sujudnya hanya menunduk semampu dia. Maka dihukumi sama dengan hukum sujud. Bacaannya baca sujud. Termasuk boleh menggunakan momen itu untuk berdoa di saat sujud. Sama hukumnya ya. Yang tidak boleh dia mampu sujud tapi tidak sujud. Karena haroreh malas sujud mah. Bisa hideung tarang. Itu akhirnya dia gak sujud. Tidak sah sholatnya. Karena dia mampu sujud tapi tidak mau sujud. Adapun yang tidak mampu sujud, dia semampunya maka sah. Dan berlaku seluruh keutamaan dan ketentuan untuk sujud, termasuk berlaku kebolehan berdoa di dalam sujud. Boleh enggak berdoa saja saat sujud sambil menangis? Iya, tergantung alasan menangisnya. Kalau menangisnya karena takut dosa, takut azab, takut neraka, ya itu bagus. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia berdoa meminta ampunan di dalam sujudnya karena takut kepada Allah dia menangis, ya itu bagus, boleh. Kalau alasannya itu. Tapi kalau menangisnya itu karena ketika sujud dia teringat hinaan orang kepada dia. Dibayangkan ekspresi orang itu ketika menghina. Ketika mencibir, ketika mencela, nangis. Itu nangisnya karena khusyuk di dalam sholat atau karena ingat urusan dunia? Ingat urusan dunia. Kebayangkan ketika orang itu melotot gitu ya. Kebayang-bayang berarti dia ngelamun di dalam sholatnya. Bukan menghayati isi bacaan. Tapi melamunkan urusan dunia yang pernah dia alami. Maka merusak sholatnya. Ya. Tapi kalau nangisnya betul murni karena takut terhadap dosa, takut terhadap murka dan azab Allah, ya itu bagus. Ada buku hadiah kuis dari TSL. Ada pesertanya di sini atau semua peserta? TSL adalah Tarbiyah Sunnah Learning. Ada yang ikut mungkin di sini ya? Buku hadiah kuis. Artinya saya harus ngasih pertanyaan dulu. Mana yang tadi Ivan? Saya harus ngasih pertanyaan atau langsung dibagi gratis? kuis, ngasih pertanyaan. Taib. Siapa aja atau khusus peserta TLS, TSL? Siapa aja? Taib. Ya, ini tentang syarah al-usul thalathah yang kita bahas di TSL nanti. Dan ini juga kita bahas di pengajian hari Senin di radio jam 6 ya. Ada yang mau? Siapa namanya? Irfan, pernah dapat? Belum. Taib. Tiga landasan utama al-usulus salasah. Pertanyaan. Sebutkan tiga jenis tauhid. Karena ini tentang usulus salasah. Tauhid apa saja? Tauhid uluhiyah. Rububiyah. Uluhiyah. Uluhiyah. Satu lagi. Satu lagi. Asma wa sifat. Iya. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Barakallahu fiik. Satu lagi untuk akhwat. Akhwat, ada yang mau tarjamah kitab syarah usulus thalathah? Kalau ada ngacung terus kasih itu mic. Udah. Siap? Belum. Siap? Siap. Iya. Al-usulus thalathah, tiga hal yang pokok. Bisa disebut tiga hal pokok dalam Islam itu apa saja? Sudah dibahas belum? Belum sih, belum. Kalau di TSL-nya. Gini aja. Tiga pertanyaan di alam kubur itu usulus thalathah. Ya. Apa saja? Ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan satu lagi? Dan siapa nabimu? Usulus thalathah adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Terus mengenal Rasulullah. Agamanya terlebih dahulu ya. Agamanya. Dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Ya, nanti dikasih akhwat itu ya. Kita kembali ke tanya jawab. Ustaz, saya tahu rokok itu haram. Saya selalu gagal tobat dari rokok. Tapi saya tetap terus mencoba bertobat. Apakah dengan bertobat berulang-ulang itu adalah cara yang benar? Mohon nasihat dan doakan saya agar bisa betul-betul tobat dari rokok. Artinya masih ngerokok gitu. Sudah pernah tobat sebulan, ngerokok lagi gitu ya. Tahu dosa. Udah, ini terakhir deh. Tobat. Tiga hari ngerokok lagi. Kalau ketika dia berhenti ngerokok dan tobat, memenuhi syarat sahnya tobat. Pertama, menyesal ya. Kedua, berhenti. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi seumur hidup. Ketiga-tiganya terpenuhi ini. Tobatnya sah. Dosanya sudah terhapus. Kalau tiga-tiganya sudah terpenuhi. Termasuk syarat yang ketiga, bertekad tidak mengulang. Setelah sebulan mengulang lagi tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang pertama. Makanya tidak ada syarat tobat adalah tidak mengulang kembali. Enggak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang kembali. Kalau sudah bertekad tidak mengulang saat dia tobat ya, ternyata setahun kemudian terulang, itu dosa baru. Karena tidak direncanakan kan. Tapi coba pelajari kenapa sampai terjerumus lagi. Oh, mungkin karena gaul. Dia gaul kembali dengan kawan-kawan lama yang ngerokok. Ada reuni ya. Tahu bahwa itu para perokok, saya akan kuat lah. Sampai di sana ditawari sakenyot lah sok. Ya meren sakenyot mah moal diteureuy dikaluarkeun deui teu nanaon. Emang semua ngerokok tidak ada yang diteureuy ya. Ada enggak yang ngerokok telan enggak keluar lagi, ada? Enggak ada, pasti dikeluarin lagi. Akhirnya terjerumus lagi. Sekenyot sudah berkenyot-kenyot, ya. Didalili atau sekenyot. Ya deh, mubadir. Kalau enggak dihabiskan mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Dia didalili. Dosanya dua kali lipat. Dosa pertama melakukan yang haram, yang kedua menghalalkan dengan ayat, ya, menggunakan ayat untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Dan itu dosa yang kedua itu mungkin bisa lebih besar daripada yang pertama. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Jangan ketemu lagi dengan kawan-kawan yang ngerokok. Hindarkan. Dan bergaulah dengan kawan-kawan yang tidak merokok, ya. Jadi kalau penyebab terjerumusnya lagi itu karena gaul, perhatikan kawan bergaul. Hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, ya. Itu saja. Bagaimana caranya? Coba bayangkan kengerian efek dari rokok. Apa sih efek buruk dari rokok? Pertama, merokok adalah indikator ditolaknya seluruh ibadah kita. Bagaimana kalau orang-orang sudah sholat, beres sholat langsung nyolong, langsung nyopet. Nyopetnya itu sebagai tanda bahwa sholat tadi apa? Ditolak oleh Allah. Begitu beres sholat, umpama kita langsung mabuk. Mabuknya itu merupakan tanda bahwa sholatnya tadi itu ditolak. Begitu beres sholat, kita itu umpamanya memaki orang, menggibahi orang seusah sholat menjadi tanda sholat tadi ditolak. Kenapa? Karena kalau sholatnya diterima, Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itulah tujuan utama sholat. Kalau orang setelah sholat lalai kepada tujuan utama dari sholat, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, lalu selesai sholat dia berbuat keji, berbuat munkar, dia lalai dari tujuan sholatnya, terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Penggunaan kata-kata an dalam surah Al-Ma'un itu maknanya adalah lalai dari tujuan sholat seusai sholat. Seusai sholat dia berbuat keji lagi, berbuat mungkar lagi. Maka fawailu lil musallin. Ditolak sholatnya dan diazab. Tidak hanya sholat, juga saum. Nabi SAW bersabda, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia saja itu sudah indikasi, apalagi yang madarat. Merokok ini madarat bagi diri, bagi orang lain, ya. Maka Allah enggak butuh tuh terhadap saumnya. Ditolak saumnya. Sholatnya ditolak, sholatnya ditolak, terancam dengan fawailul musallin. Terus ketiga, rokok yang kita serap, nikotinnya yang merupakan penyebab utama kemadharatan, zat yang secara zatnya haram, itu masuk ke dalam tubuh kita. Ke paru-paru, diserap oleh darah, ya, masuk ke dalam darah, diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Maka dagingnya, darahnya, tulangnya terbentuk, tercampuri oleh barang yang haram. Nabi SAW menyatakan, kullul lahmin yambutu minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka lebih layak untuknya. Ancaman neraka itu tidak main-main, tidak kecil loh. Ibadah-ibadah kita mardud, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, diancam dengan azab, dan daging, tulang, darah yang sudah tercampur oleh barang haram dari rokok itu terancam neraka lebih layak bagi orang itu. Yang kita pertaruhkan dengan rokok itu seluruh ibadah kita loh. Ibadah kita ternyata sia-sia, dan kesia-siaannya terlihat dari apa? Dari enggak ada efek dari ibadah terhadap kekejian dan kemungkaran dalam hal merokok tadi. Maka bayangkan bahaya dan buruknya pengaruh rokok bagi agama kita, dunia kita, sampai akhirat kita. Ini enggak main-main. Maka tidak ada alasan untuk melanjutkan. Hentikan segera, hentikan segera, hentikan segera. Dan itu jihad yang luar biasa. Karena kita tahu meninggalkan kebiasaan buruk itu tidak gampang. Meninggalkan kebiasaan mabuk, kebiasaan judi, kebiasaan zina, kebiasaan maling, kebiasaan merokok, kebiasaan semua kebiasaan buruk itu tidak mudah untuk diapakan? Ditinggalkan. Berat, secara psikis berat. Makanya nilai ibadah meninggalkan semua itu juga sesuatu yang agung dan besar di mata Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga si penanya tadi diberi hidayah oleh Allah untuk berhenti total dari merokok, ya. Dan yang seperti si penanya, mungkin itu mewakili beberapa orang yang ada di sini. Dalam doa bersama seperti syukuran atau lainnya, apa kita mengaminkan dan mengangkat tangan? Iya boleh. Kalau ada perkumpulan sifatnya insidental, tidak rutin, reuni, ada rapat, musyawarah, itu sifatnya insidental, tidak tertentu kapan waktunya, lalu diakhiri oleh doa bersama dipimpin oleh imam, iya, kita boleh mengangkat tangan mengaminkannya. Dan kalau kita diminta memimpin, pimpinlah, ya, silakan. Asal itu sifatnya apa? Insidental. Adapun kalau yang rutin seperti pengajian ini rutin, maka Nabi SAW tidak pernah menutup dengan doa bersama. Ustaz, ya. Dari pendengar radio Al-Bayan Cianjur dari Madinah Arab Saudi, Ustaz mau bertanya, apakah mendengarkan ceramah lewat radio mendapat pahala juga? Iya, di Madinah melalui Al-Bayan Cianjur. Orang Madinah gitu iya teh. Mungkin orang Sunda ya, yang sekarang sedang di Madinah, mungkin sedang umroh, mungkin jadi TKI, mungkin segala macam kemungkinan. Atau mungkin nikah dengan orang sana. Pertanyaannya apa tadi? Oh, mendengarkan kajian lewat radio berpahala enggak? Iya, tentu saja berpahala. Kebaikan bukan? Tentu saja kebaikan. Walaupun pahalanya tidak sama dengan datang langsung ke sini. Kenapa? Pengorbanan juga beda. Ke sini mah pakai ongkos. Di tengah jalan juga macet. Sampai di sini juga paragel cara rangkel, gitu ya. Dan seterusnya pengorbanannya beda. Tapi dapat pahala, walaupun tidak sebanyak orang yang langsung hadir ke sini. Makanya kalau bisa dari Madinah hadir ke sini. Ustaz, fungsi behel, behel beton baja gitu ini, untuk merapikan gigi. Oh, behel gigi. Apakah hukum memakai behel? Sedangkan behel sendiri itu kan merubah bentuk asal. Syukran. Pertama, kalau behel dilakukan dalam rangka memperbaiki kerusakan atau mencegah kerusakan yang lebih besar, maka dibolehkan. Kalau umpamanya ada kan orang yang giginya tidak rata, nyararengsol gitu tuh, apa nyengsol tanya. Apa? Ya pokoknya nyararengsol, tidak rata. Bila dibiarkan itu lama-lama unger. Unger itu apa? Goyang. Oyag. Lama-lama copot. 18 tahun sudah ompong. Maka dalam rangka mencegah kerusakan itu, terus dibehlan supaya rata. Maka itu dibolehkan. Karena dalam rangka mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan atau mengobati kerusakan. Dibolehkan. Adapun kalau behel itu sekedar gaya, sudah rapi, tapi karena lagi ngetren behel, terus behel juga status juga ya, terus juga behel ini show of force terhadap kemampuan ekonomi dia, karena ada yang mahal, kan gitu. Sekedar hiasan, mengikuti perkembangan zaman, sebab ada juga kan behel palsu ya, seperti behel, padahal bukan behel, cuma dihidungan we si gigina teh. Padahal kalau saya melihatnya, secantik apapun wanita, kalau begitu di behel, kayak pampir. Pikasiunun. Tapi karena orang itu ingin gaya, lalu seperti seolah-olah di behelan. Ada yang warna hijau, warna kuning, emas, warna segala macam gitu ya. Untuk menghias. Kalau untuk menghias maka tidak boleh. Tidak dibolehkan. Apalagi sambil merubah. Jadi behel dibolehkan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan. Tapi sekadar untuk menghias tidak dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan karena tidak rusak, maka itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Dari Abdullah di Soreang, Bandung. Sahkah jika akikah dilakukan bukan pada hari ketujuh? Yang lebih utama apakah membagikan daging akikah yang matang atau mentah? Jazakallah khair. Iya, barakallahu fik. Sebaik-baik akikah adalah hari ketujuh. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Semua bayi lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih hari ketujuh. Diberi nama di hari ketujuh itu dan dicukur rambutnya. Memberi nama dan mencukur rambutnya wajib. Menakikahkannya sunnah. Itu yang sahih riwayat Imam Muslim. Ada riwayat yang ke-14 dan ke-21 tapi dhaif. Dan tidak ada riwayat di luar itu. Ada riwayat Nabi alaihi salatu wasallam mengakikahkan dirinya setelah beliau menjadi nabi. Ulama ikhtilaf status kesahihan hadis ini. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menyatakan hasan. Yang lainnya menyatakan dhaif bahkan la aslallahu. Dari sinilah maka sebagian orang menyatakan boleh mengakikahkan di luar hari ketujuh. Ikhtilaf terjadi karena ikhtilafnya di dalam menilai hadis yang tadi, ya. Walhasil ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau saya pribadi akan ambil yang hari ketujuh. Bila hari ketujuh sudah lewat, maka sudah. Lewat itu karena tidak ada apa? Tidak ada kemampuan. Nggak, belum ada uang, belum ada, jangankan untuk beli kambing. Untuk makan sehari-hari aja harus mikir. Apalagi beli kambing. Maka tidak mampu ya sudah. Pas mampunya itu setelah setahun kemudian, maka kalau saya pribadi saya tidak akan akikah. Adapun yang tadi karena ketidakmampuan maka dimaklumi. Ma'zur karena ada uzur. Ya. Tapi kalau ada orang yang akikah setelah 40 tahun dia baru akikah. Berdasarkan hadis yang tadi. Lalu ngundang saya untuk makan kambing, saya akan datang. Saya akan makan daging itu dan bila di bahanan saya akan bawa ke rumah. Tahu di bahanan? Di bahanan dibekelin gitu ya. Karena memang ulama ikhtilaf tentang masalah itu ya. Bagaimana baiknya akekah sama dengan boleh mentahnya seperti kurban, dibagikan mentahnya saon ewang, dua on sewang gitu ya. Atau boleh juga dimasak mengundang orang ke rumah makan ya. Boleh juga memasak matangnya lalu dibagi-bagi ke orang. Semuanya dibolehkan, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Terakhir, ini terlalu banyak pertanyaan jadi tidak kebaca semuanya. Doa dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Bagaimana dengan doa-doa umum yang terdapat dalam Al-Quran atau apa? Apakah boleh dibaca? Boleh kita ambil doa dari Al-Quran ketika sujud dengan dua syarat. Syarat pertama, niatnya niat berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Niat berdoa, cuma kebetulan doanya diambil dari Al-Quran, karena itu sebaik-baik doa, diambil dari Quran. Kedua, langsung ke lafaz doanya, tidak dari awal ayat yang tidak mengandung doa. Contoh umpamanya Al-Baqarah ayat yang terakhir gimana bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, baru doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kita boleh ambil doa ini dan dibaca dalam sujud, tapi langsung lafaz doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dengan niat berdoa, bukan dengan niat membaca Al-Quran. Tidak boleh kita baca dari awal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat dan seterusnya. Kalau begitu berarti baca Quran. Atau wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ambil langsung lafaz doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak boleh awalnya dibaca wa minhum may yaqulu, karena wa minhum may yaqulnya bukan lafaz doa. Kalau dibaca dari sana berarti kita membaca ayat, bukan membaca doa. Jadi dua syarat itu. Syarat pertama, niatnya bukan niat membaca Al-Quran tapi niat berdoa. Yang kedua, langsung lafaz doanya yang diambil dari ayat tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa di tahun yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.